Bismillahirrahmanirrahim. Warawa lan crito sopo Ad-Dailami Imam Dailami annahu setuhune Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam iku kala dawuh sopo Kanjeng Nabi. Dan iki hadis naminipun khobar sing dawuh Kanjeng Nabi. Tarkud dunya amarru minas sibri wa asaddu min khatmis suyufi. Tarkud dunya utawi ninggal dunya iku amarru luweh pait minas sibri katimbang jadam. Enten sing maknani putra wali. Minas sibri katimbang jadam. Wa asaddu lan luwe banget larane min khatmis suyufi katimbang disebet pedang. Katimbang digores pedang. Fi sabilillahi krana ngluhurna agamane Gusti Allah Ta'ala. Niki dawuhipun Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ninggal dunya niku luweh pait timbang mangan jadam. Luweh loro timbang dibacok pedang. Kadek oleh bacok dienggak-enggokno. Tambah nemen loro nih. Ninggal-ninggal dunya. Padahal menungso niku rino wengi ngalor ngidul. Nek esuk koyok gabah diinteri. Ono sing melayu ngalor, ono sing melayu ngidul, ono sing ngwetan, ono sing ngulon. Kok saged ngoten nggih oleh ngatur rezeki niku. Padahal wong etan golek rezeki ngulon. Wong kulon kok mluwayu ngetan, kok gak sing etan yo nggih etan ae dedek terus sing kulon yo nggih kulon. Kok gak iku diwopar-wopar kok karu-karuan. Lho ninggalno dunya kaya ngoten niku rasane jare Kanjeng Nabi luweh pahit timbang mangan jadam, gak enake. Maksudnya gak enak ini luweh loro timbang dibacok pedang. Katanya ya gurung-gurung rasane iki. Tapi ya yakin loro ini wong kula nyacak didondomi kaya loro. Terusnya ya nopo ngeten pengertiane. Ndindi barang sing dilakoni kok gak enak niku berarti nuduhno jange ana enake. Innama al usri yusra. Ngene surat napa niku innama al usri yusra. Dadi nek enten isim nakirah, nek enten isim makrifat kok dibaleni niku berarti sami isim makrifat ngarep kali isim makrifat mburi niku sami. Innama al usri sak temene iku sartane angel yusron ono gampang. Setiap barang sing gampang iku mesti dibarengi barang angel. Terus dibaleni malih innama al usri yusron. Setiap barang sing angel gampang iku mesti dibarengi barang angel. Lho angel sing ngarep ambek angel sing mburi niku padha. Soale padha isim makrifate. Tapi yusron ngarep kali yusron mburi niku mboten sami. Soale isim nakira. Berarti nek ngono angele siji gampange loro. menungso niku sejatose sorone ambek hasile buahe ganjarane niki kathah ganjarane. Kita ngibadah ten donya pira lawase, mungkin nek kadung enak nggih suwarga sak teruse. Lah mila gampang loro angel siji. Mula ten mriki dipun terusaken. Walayat ruku walan orang ninggal ing dunya sapa ahadun wong suwiji illa atahu angin paring ingman sapa Allahu utawa paring ing ahad sapa Allahu Gusti Allah mislama ing padane barang yukti kang wis paring sapa Allah asyhada ing pira-pira wong mati syahid. Ora ana wong ninggal dunya kejaba diparingi ganjaran kaya ganjarane wong mati syahid. Saking gak enake, saking paite, saking lorone wong ninggalno dunya. Niki nggih dereng wae nek ngaji niki jek durung dong ya apa sih nek Kak? Wong kok ninggalno dunya iku. Ten buri dijelasaken. Watarku wa utawi ninggal dunya iku qillatul akli. Carane ninggal dunya niku iku qillatul akli nyethithikno mangan. Wah angel iki. Wasibai lan nyethithikno wareg. Kula panjenengan sedaya niki nek pethuk panganan enak ya dilos sak amblas e. Ninggalno mangan akeh niku lak soro. Sing ngomong dhewe iki durung karuan nek ana panganan enak. Keadaan awak waras, wetenge lesu, dadak ana sego liwet ya udan-udan ngene iki lho ana sego liwet. Kemedhul sambele trasek. Klotok tawa campur kulup kangkung. Kadek udane ngrecek ngene iki segone kedul-kedul anget e. Ambelas rong cowek iki. Lho ninggalno ngoten niku lak yo gak penak sih. Nyethithikno mangan. Lah wong tengerane mangane titik niku awake kuru. Lah sing ngomong tambah lemu ngene lak gak cocok kan. Repot tadi kiai niku. Nyuguhi gak dipangan jarine gak ngrahapi gemedhe, mungkin dipangan awake lemu. Ya dipangan tapi didik-didik krasa enak kok terus. Wasibai. Dadi sing diarani ninggal dunya niku belajar mangan setitik mpun sampe mangan niku sampe wareg. Nyacak ta mangan gak warek ngono iki. Kira-kira jek kurang wis. Tambah getreh rasane iki. Mora-mora ae. Soro niku abot. Ninggalno nyethithik mangan. Nyethithikno mangan. Nyethithikno warek. Niku rasane luwih pahit timbang jadang. Nggih nek sedina rong dina dikongkon terus karepe niki. Pusate penyakit niku saking kekataan dahar. Wong ku nek kakehan mangan, penyakitnya tambah kathah. Tapi nek gelek poso, awake sehat. Lah biasane wong sing sehat iku sing awake trincing-trincing iku. Wong ku kapan nyethithikno mangan, biasane awake langsing kuru. Tapi bukan berarti wong kuru iku mangane sedithik. Yeah. Nek wong nyethithikno mangan biasane awake dadi kuru, tapi bukan berarti wong kuru iku mangane sedithik. Kadang-kadang kuru tambah luwe akeh soalnya lak gak kebakan daging molor sawangane gak ngetarani rong piring amblas. Wa budu sanai lan geting dilem minan nasi saking menungso. Niki nggih abot ngeten niki. Umumnya menungso aku nek dilem ku seneng. Wah sampean jos ngono yang guyu-guyu. Lha ngene ku atine gak oleh seneng. aja sapa ngono. Ya njabane biasa tapi jerone aja mlebu pengaleme wong ngono iku. Luwe-luwe wong gak pase dilem niku tambah mboten sae. Sakniki sampean ngentut. Entut iki ambune deras jelas gak enak. Dadak sampean dilem wah entut sampean ta apa ambune wae. Lung nggih entut kula niki mboten kaya liyane mboten umum entut kula. Lah wong entut ambune gak enak dilem wangi kok girang. Niki padha karo wong bodoh dilem pinter niku guyu-guyu ngoten niku. Ngedohi dil napa? Belajar gak seneng dilem wong ngoten lho. Lho niku ya luwih pahit timbang mangan jadam. Wong saiki wong royoan dilem hari. Pemane kate ditinjau teko atasan lu masyaallah mun gak itu kebon-kebone wong diaku. Royoan di lem. Nah niku pun sak mesti ini aturane negara ngono iku. Maksudnya ini ki, dalam pengertian sing jurusan datang akhirat sampean pun seneng dilem. Sampean sakjane rugi sembahyang poso trimo golek lem-lemane menungso lak rugi. Sampai ngaji aduh-aduh Nyamojokerto, aduh-aduh jamaah, udan-udan dewangi budal nyang masjid. Dadak pungkasane trimo golek dilem wong niku lho oleh apa? Wong ngelem iku ya gak ono apa-apane. Wong ngelem ya gak iso ngunggahno swarga. Wong ngelokno sampean ya gak iso njegurno neraka. Angge sampean nek sampean dilem ngoten tak iso ngunggahno swarga, mboten saged. Masih ngelok-ngelok no modo, ya gak iso nyebulung no neraka. Sampean diceluk Al-Mukarram, Romo, Kyai, Haji, Sohibul Fadilah, Wal Karomah. Masih muni ngunu ya gak iso ngunggahno swarga. Masih sampean diceluk nyang dile tole ngono ya gak nyebleng nang neraka. Lho belajar diceluk dihormati ya gak kesenengan, diceluk dijambal ya gak kesusahan. Biasa belajar ngoten niku rasane koyok mangan jadam pahit ini. Nggih monggo dirasakno dhewe-dhewe nyang atine dhewe-dhewe wis iso ta durung awak-awake dilem kok cek guyu berarti gurung iso ngrasakno. Fa innahu monggo setune man, semongko setune kelakuan iku man utawi sapane wong iku ahabba seneng sapa man. Asanaa ing dilem minan nasi saking menungso ahabba monggo seneng sapa man adunya ing donya. Sapa wonge kok seneng dilem karo menungso berarti wong iku seneng karo donya wanai mahalan nikmate donya. Wa man utawi sapane wong ku sarahu bungaken ing man apa anaimu nikmat. Kullun naimi kelawan sekakulan naimi napa kullun naimi kadan panjenengan. Kullun naimi ngaten nggih. Kullun naimi mesine nggih kelawan sekabane nikmat. Fal yadak mongko becik ninggalo sapa man adunya ing dunya wasana alan dileminan nasi saki menungso. Jari Kanjeng Nabi ngeten. Kon nek kapane kepingin oleh nikmat sing paling nikmat. Nikmat sing gak ana tandinge. Ninggalo dunya, ninggalo seneng dilem menungso. Berarti ngibadane ku dibalekno krana Gusti Allah. Nek ejek seneng karo donya, ejek seneng dilem menungso, aja ngarep-ngarep ngrasakno nikmat sing sampurna. Gak enak ngaji niki, gak enak. Nyang ati rasane gak iso mancep bluwas ya apa sih nek oleh ngempakno iki lho. Ya wis sembuh wae sing dawuh Kanjeng Nabi ya ayo dicocok-cocokno. Sing saged ngrasakaken nggih wong sing wis ngrasakno. Nggih mesti mawon. Sing saged ngrasakaken gula niku nggih wong sing wis tau ngicipi gula. Sing saged ro rasane wong rabi niku nggih tiyang sing pun rabi. Lho nggih mesti mawon. Nek dereng rabi nggih saya mboten saged ngrasakaken kejaba nek kapan golek papin-papin ngene. Warawalan cerita sapa Ibnu Majahin Ibnu Majah. Anahu setuhune Kanjeng Nabi. Sak temene Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam iku kala dawuh sapa Kanjeng Nabi. Man utawi sapane wong iku kanat ana apa niyatuhu niyate man iku al akhirata kabejan akhirat. Jamaah mongko ngumpulaken sapa Allahu Gusti Allah samlahu ing perco-percone man. Wa ja'ala lan dadekna sapa Allah ghinahu ing sugi man fi qalbi ing dalem atine man. Wa atat hulan aweh ing man. Uteka ing man apa adunya dunya rohimatan kali asor. Niki nggih dawuhe Kanjeng Nabi malih. Sapa wonge kok niate apa-apa nandangi ibadah, nandangi apa ae kok niate golek ganjaran akhirat, Gusti Allah niku nglumpukaken apa barang sing merenco-merenco, sing dibutuhno, sing koyok-koyok gak ketekan iku dadi ketekan. Samlahu niku asale bolo sing morat-marit. Dadi wong niku nek niate sae tujuan dateng akhirat, bolo sing morat-marit itu saged nglumpuk kabeh. Tegese apa karepe keturutan. Niku nek tujuane dateng akhirat. Jare Kanjeng Nabi ngoten, nek niate niat akhirat, Gusti Allah nglumpukno tujuane. Cita-citane karepe dipun kempalaken sedaya. Hasil sedaya maksude. Nggih kados-kadoso nek sekilas ngoten nggih koyok-koyok mboten dong ati niku. Tapi kenyataane tiang-tiang ingkang penggaweanipun bendinten mulang santri, mulang Quran, muruk ngaji, nggih. Ulama-ulama nih, yo gak tahu melok majel, yo gak buka toko, yo gak melok ngeroyok-ngeroyok sing aneh-aneh iku, yo wis mulang ngaji. Lho cita-citane keturutan kabeh. Lajeng wajah Allah hina ufi kolbi ati ini kita terus soge. Wong sing darani soge niku sugih ati. Mboten sing darani soge niku wong sing numpuk donya. Soge iku maknane napa sih? Hina iku maknane gak butuh. Soge iku maknane gak butuh. Senajan duwe pabrik 8 nek ejek kurang iku jenenge melarat. Senajan duwe gabah sak glangsing nek wis ayem kliyem iku jenenge soge. Lho malah wong melarat iku gak tahu wedi melarat. Nggih. Lho temenan. Tiyang fakir niku mboten wedi fakir. Justru sing wedi fakir iku wong sing soge-soge iku. Fakire nggih mata kene. Ya apa iki? Biasae oleh kaya 500.000 kok mosrot oleh mek 350.000. Biasae oleh 1.000.000 kok oleh 350.000. Kate ngomong ngono kliru. Sedina oleh kaya 350.000 biasae 500.000. Niku pun siak-siak wong soge ini. Wah, bagaimana ini? Bahaya ini, bahaya. Padahal wong sing penggawane pretes kacang itu oleh bawon 5 ekor numpun yang warung dintek-ntek nambek metu. Luweane iki nek digawe dumino barang. Masya Allah. Jadi tiang niku kapan niate niat akhirat, sedaya cita-citane dikabuli dening Allah Taala. Lan mana ini ku dipun paringi mana ingkang sugih. Lajeng dunya niku wa atat hud dunya rohimatan. Dunya iku teko dhewe. Ya pancen rezeki ku macem-macem nggih. Makome tiyang niku macem-macem. Cuma kapan niatin niat akhirat, nggih sampean senajan nyang pasar, senajan nyang sawah, senajan dadi pegawai, nek niatin niat akhirat niku mengke manahe dipun paringi jembar tur soge atine niku. Mboten patek duwe rasa kuwatir. Polane apa? Kabeh iku gak iso manfaati. Gandolane pokoke jek ana Gusti Allah gak kuwatir. Kate Gusti Allah mesti ana kate gak. Sugih yo gak kebungan, melarat yo gak susah. Lah kula panjenengan sedaya niki pancen perintahe dikongkon golek dhuwit, dikongkon nyambut gawe. Fa idza qudiyati sholatu fantasyiru fil ardi. Nek wis mari sembahyang intasyiru. Berangkat to nyambut gawe golek panganan. Pancen sampean niku dikongkon golek rezeki. Perintahe kongkon golek ini rezeki ini wis ana disingitno. Wis ana kaya arek dulinan niku lho jumritan sekitan bareng kene. Wis ana jane cuma nek kene lho golek ana. Nek ndi wis tak kono golek ana ngono tok perintahe niku. Umpama gak digoleki ngono ya iso. Iso kisahan Gusti Allah. Menungso niki monggo digawe kaya model kemelandingan sedaya niku saged. Gusti Allah gawe ngoten niku saged. Cuma gak rame dunya iki. Makhluke Gusti Allah sing gak diperintah nyambut gawe nggih enten tenguk-tenguk tok. Kemelandingan niku mek tenguk-tenguk tok medongkrong ngono mangan gak mangan apa jare Gusti Allah. Pancen gak diperintah madul iku. Wis kok kon tenguk-tenguk tok apa jare Gusti Allah kok diteri panganan dhewe. Lah kula panjenengan sedaya iki monggo digawe kaya kemelandingan Gusti Allah ya iso gawe ngono iku. Cuma lak gak penak sih ngene kabeh iku. Paling gak ana montor iki gak ana toko, gak ana warung, gak ana ya sepi dunyo iki gak penak. Ya enak ngene iki wis cocok wis mlayu ngalor, mlayu ngedol, lho dari jeragan dari buruh. Ngene lho. Ini apa paling puterane dunyo niki apik paling. Polane menungso diperintah goleki rezeki niku wae. Jane rezeki niku wis ana cuma disingitno kok kon goleki. Nek sampean duwe cita-cita niate niku akhirat, dunyo niki teko dhewe. Nek makome makom tak jerit ya wis mulang tok tenguk-tenguk mbek wiritan. Moro-moro dhewe dhuwit iku. Assalamualaikum. Pundi sampean? Dukun-dukun iku tanggal tenguk-tenguk nggih omah nu rezekine teko dhewe. Sampean pundi? Kula mriku. Enten kadhat napa? Yoga kula niku lek suwe mboten payu-payu rabi. Oh. Nggih niki sampean kae ndamel sabuk nggih. Ngoten. Mbo payu mbo gak duwike mesti rotoh iku. Ancen rezekine dukun niku ngono. Ya wis sembah ngono iku. Rata-rata kiai kuwi iso lunga kaji, rata-rata. Lah padahal ya mek tengok-tengok tok. Ya mek glendang-glendung ngono tok. Ya sing ngene iki nyekel mik penggaweane. Nek gak enak sih rek cara ngirek mek ngono tok. Iku sing nyekel mik kono meneh sing gak nyekel mik tenguk-tenguk ae ngono ya duwe akeh ya ngono ae Gusti Allah ngatur iki. Wis dibagi. Pancene nek niate niku niat akhirat wa atat hud dunya rohimatan. Dunya iku wis glending ae mara dhewe. Wa mangkanat niyatu hud dunya wa manutawi sabane wong iku kanat ana apa niyatuhu niyate man iku adunya dunya farraqa mongko misah sapa Allah Gusti Allah alaihi ngatasi man amro ing perkarane man wong kok niyate mbuh iku ibadah mbuh apa karwan nek golek dunya niat golek dunya ibadah nyang akhirat tapi diniati golek dunya tambah morat marit urusane. Kok paling ruwet ngene iki rek. Walane keliru niate. Wa ja'ala lan dadekno sapa Allah faqrahu ing fakiriman baina ainahi ing dalam antaraning mripat loro niman. Katik fakire niku manggon nggih kene lho njaplak isane ngirung kene lho. Antaraning mripat kene. Walam yati lan ora teko ing man. Minat dunya saking dunya apa illa ma kejaba barang. kutiba kang wis ditulis apa ma atau dipesti apa ma lahu maring man. Yang niku nek niate niku dunya. Dunya niku nek pengertiane luweh saka kebutuhan. Kebutuhan sehari-hari, nyekolahno putra, mondokno putra, pokoke luweh saka kebutuhan niku disebut dunya. Kok niate ngoten, niat di upamane niat digawe angga-anggaan. Niki urusane tiyang niki lajeng dawuhi Kanjeng Nabi paling dadi morat marit. Terus pikire ngene meripat mriki. Dunyane gak gelem teko kejaba taningane pas-pasan gak iso. Gak ono rezeki fadol tambahane gak ono. Mergo rezeki ku enten rezeki pas-pasan, enten rezeki tambahan anugerah saka Gusti Allah. Diwangi goroh, diwangi gak karu-karuan, disepet gak didudurno sing ciri, diwangi gak karu-karuan oleh goroh pungkasane cekintung worongane kalau kaya memakelar sawah lah kaya-kaya wah sawangane wis kaya-kaya wis kurang saksrin tik meleset wah mah kada kurang saksret to nek ngono. Ini kau paling worong padahal diwangi goroh gak karu-karuan. Wis gak hitung goroh padahal wong dagang ku cok ngono wis gak ngreken goroh gak iso rek ngono. Ngene niati wis gak apik pungkasane bleset tek padha ae utawa rezeki nglumpuk lara sak njero omah bareng balik jaman lawas entek maneh tur fakire niku lho nyidek mawon niki nek pun saged ngraosaken dadi wong fakir ambek dadi wong sugih niku saged ngraosaken iya aku biyen cek fakir kok gak patek wedi fakir iku wong gak duwe niku nggih saniki anake akeh wonge mboten duwe niku mboten katik mikiraken ya apa nek mantu mboten mikirno ya apa nek nyunatno mboten blas mbuh wis apa jare besok wong ngene gurung karwan urip ya nek gak matek bareng sak jero omah ngono tok pikirane gak dodowo pikirane mboten dodowo wong durung karwan urip. Wong gak duwe ku gak mikirno ya apa nek mantu ya apa rencanane nggekno omah anake mboten katik. Wong dipangan bendino ae kudu gak cukup tetap mikirno nyunatno. Kok mikirno mantu katik. Siji karo wong duwe akeh. Anake jek cilik-cilik tukono karangan tinggal omah tinggal omah. Rencanane mantu, rencana. Terus rencana. Program. Gak mari-mari. Kamari-mari deg-dege tambah nemen yo apa ki arek-arek gak tinggal mati yo apa yo payo apa tok lali karo Gusti Allah taala. Padahal nek diangen-angen ngombene wong kok mek sak tetes. Oleh madu sak drim yo diombe sak tetes, oleh madu sak liter yo diombe sak tetes, oleh sak sendok yo sak tetes. Omae gedhek ya mangane ya rong piring, omae gedhong mangane ya rong piring, duwe pabrik mangane ya rong piring, turune sing omah gedhek ya sak sedenge awak, masih sing omae sak masjid ya sing dige turu ya sak sedenge awak. Gak mungkin dige golong-golong gak mungkin. Ngaji tasawuf ngeten iki namung gene ati tok. Nek lahiriae niku mboten direken, wah iku omae gedhe apik gak direken sing penting hati ini neriman, mek ngoten tok tasawuf niku mboten guwak dhuwit lho. Tasawuf niku mboten luwak omah. Omah sing apik. Gawe ngurmat tamu, tapi jerone aja kumantil. Ono wong duwe wedhus tok gak sembayang ya akeh. Lus-lus itu. Wong duwe sepeda. Apa sing lawas iku? Sepeda rut. Kasela. Oh dikuwasa, iya sampai lali jamaah ngosok sepeda. Oh, ana sing duwe sedan papat iku jek sregep jamaah. Lah berarti sing kedunyan ya sing sepeda. Sitok iku urut iku tok. Ana critane wali loro sitok sugih, sing sitok melarat. Sing sitok omahe niku ditretes emas. Sing sitok nggawa kendhi tok, sitok kanthi apa-apa. Sing nggawa kendhi lho ngelokno sing sugih, sampeyan jare wali kedunyan omah kaya ngene kok. Kepreset laler nek mancing. Ya gak ya peno sing kedonyan. Lah apa duwe kendhi sitok deret-deret ngalor ngitu.